بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني في الدين أعزكم الله، selanjutnya kita masuk ke ayat 8 sampai 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Kata Syekh, wa'lam, dan ketahuilah, annan nifaqa huwa izharul khairi wa ibtanus syarri. Beliau rahimahullah menyatakan, ketahuilah bahwasanya an-nifaq, bahwa kemunafikan itu adalah definisinya izharul khairi, menampakkan kebaikan, wa ibtanus syarri, dan menyembunyikan kejelekan. Selanjutnya beliau menegaskan, wa yadkhulu fi hadza at-ta'rifi, dan masuk di dalam definisi ini, an-nifaqul i'tiqadi wan nifaqul amali, kemunafikan dari sisi i'tiqad, keyakinan, akidah, dan kemunafikan amal, dari sisi amal. Kalau an-nifaqul i'tiqadi itu nifaq apa? Akbar, ya. An-nifaqul akbar, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. An-nifaqul amali itu nifaq asghar, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalladzi dzakarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti orang-orang yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi qawlihi, dalam sabda beliau, ayatul munafiqi salatun, iza haddata kadaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu tiga: apabila dia berbicara, dia berdusta, dan apabila dia berjanji, dia menyelisihinya, dan apabila dia diberi amanah, dia berkhianat kepadanya. Ini nifaq amali, ya. Wa fi riwayatin, wa idza khafama fajara, dalam riwayat lain sebutkan tambahan tanda-tanda orang munafik, dan apabila khosama bertikai fajaro, dia melampaui batas. Wa amman nifaqul i'tiqadi al-mukhriju an da'iratil islami. Adapun kemunafikan secara i'tiqadi, al-mukhriju, yang mengeluarkan pelakunya an da'iratil islam, dari lingkaran Islam, bahwa ialah alladzi wasafallahu bihil munafiqina fi hadhihi surati wa ghairiha, yaitu mereka yang Allah wasafa, terangkan sifatnya tentang orang-orang munafiqin yang ada di surat ini dan yang lain-lainnya. Jadi ayat-ayat Quran yang berbicara tentang orang munafik itu adalah munafik yang mempunyai nifaq i'tiqadi. Sedangkan nifaq amali itu terdapat di dalam hadis gitu. Nifaq yang tergolong apa? Mukhrij anil millah. Walam yakunin nifaqu mawjudan qabla hijratin nabi sallallahu alaihi wa sallam min Makkah ila al-Madinah. Dan sebelumnya tidak ada nifaq itu. Nifaq itu tidak pernah mewujud, tidak pernah ada sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Wala ba'dal hijrati. Dan nifaq itu juga, kemunafikan itu belum ada walaupun sesudah hijrah. Hatta kanat waqatu badrin, sampai terjadinya peristiwa waqah, peristiwa badr, peristiwa badr, peristiwa perang badr. Alhamdulillah. Wa adharallahu al-mu'minina wa a'azzahum, yang dalam peristiwa itu adharallahu, Allah menangkan kaum mukminin, dan Allah a'azzahum, menangkan, muliakan mereka kaum mukminin. Baru setelah itu muncul munafik. Fadalla man fil madinati mimman lam yaslam, maka setelah peristiwa itu menjadi dalla, menjadi hina orang-orang yang di Madinah, mimman lam yaslam, yang belum masuk Islam. Wa adharal islama ba'aduhum khaufan, wa abharul islama, fa abharul islama, sehingga orang yang belum masuk Islam akhirnya karena terhina, mereka pun abharul islama, menampakkan seolah-olah beragama Islam. Ba'dhum khaufan, sebagian mereka karena takut dengan kekuatan Islam itu, akhirnya menampakkan diri sebagai orang Islam karena takut. Dan sebagiannya wa mukhada'atan, sebagiannya ialah karena melakukan mukhada'ah di budaya. Walitahqinu dima'ahum, mereka menampakkan Islam litahqina dima'ahum, untuk menjaga darah mereka agar tidak ditumpahkan. Maksudnya supaya tidak dibunuh. Wataslama amwaluhum, dan supaya taslama, selamat amwaluhum, harta mereka, sehingga tidak dirampas. Fakanu baina abhuril muslimina, sehingga orang-orang ini yang belum masuk Islam tapi mengaku menampakkan diri sebagai orang Islam, kanu baina abhuril muslimin, mereka itu ada di kalangan kaum muslimin. Fidzahiri annahum minhum, secara zahir menampakkan seolah-olah mereka itu dari kaum muslimin. Wa fil haqiqati an laisu minhum, tetapi pada hakikatnya mereka ini tidaklah, bukanlah dari kalangan muslimin. Fa min lutfillahi bil mu'minina, maka termasuk daripada lutfillah, kasih sayang Allah kepada kaum mukminin, anjala ahwalahum, Allah menampakkan ahwalahum, keadaan mereka orang munafik ini. Wawasafahum bi awsafin, Allah menerangkan sifat mereka. Yatamayyazuna biha, yang sifat-sifat orang munafik itu yang diterangkan oleh Allah ialah sifat-sifat yang yatamayyazuna biha, yang apa, mereka itu punya ciri khas dengannya. Ya, ini semuanya mempunyai ciri-ciri itu. Itu namanya ciri khas. Sifat yang dimiliki oleh semua mereka, semua para munafikin itu. Wafil li'alla yaghtarra bihimul mu'minuna, supaya jangan sampai yaghtarra, tertipu bihim, dengan orang-orang munafik itu, al-mu'minun, orang-orang mukmin, supaya jangan sampai tertipu dengan orang munafik itu. Wal yang qami'u aidan, dan supaya terpatahkan pula, yang qami'u, terpatahkan, an katirin min fujurihim, dari kebanyakan kejahatan mereka kaum munafikin itu. Wa qala ta'ala, Allah yang Maha Tinggi menyatakan, yahdarul munafiquna an tanzila alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim, orang-orang munafik yahdar, takut untuk an tanzila, untuk turun alaihim, atas mereka, suratun, satu surat yang tunabbi'uhum, memberitahu tentang mereka, bima fi qulubihim, tentang apa yang ada di hati mereka. Takut untuk turun satu surat kepada Nabi tentang mereka yang alaihim, yang menjadi musibah atas mereka, hujjah atas mereka, yaitu menerangkan mereka takut untuk turunnya satu surat yang menerangkan tentang apa yang ada di dalam hati mereka. Begitu. Fawasafahumullahu bi aslin nifati, maka Allah menerangkan tentang mereka itu tentang bi'aslin nifaq, pokok kemunafikan. Faqal, Allah menyatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna, dan sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan kepada hari akhirat, wa ma hum bi mu'minin, padahal mereka tidaklah beriman. Fa innahum yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim, karena mereka itu berkata dengan lesan-lesan mereka sesuatu yang bukan dari hati mereka. Ya, mereka berkata sesuatu yang bukan dari hati mereka. Fa'akzabahumullahu biqaulihi wa mahum bimu'minin, maka Allah dustakan mereka. Akzabahumullahu, Allah dustakan mereka dengan firman Allah, wa mahum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu beriman. Untuk mendustakan pengakuan mereka bahwa mereka itu beriman. Li'annal iman al-haqiqi, karena iman yang hakiki itu adalah ma tawata'a alaihi al-qalbu wal-lisan. Ma tawata'a, apa yang bercocokan alaihi atasnya, antara al-qalbu wal-lisanu, antara hati dan lisan. Iman itu ialah apa yang bercocokan atasnya, hati dan lisan. Wa inna ma hadza muqada'atan lillahi wa li ibadihi almu'minin, tetapi yang dilakukan oleh orang munafik itu dalam bentuk yang demikian ini tadi, ngaku beriman, itu ialah muqada'atan, dalam rangka tipu daya terhadap Allah, wal ibadihil mukminin, dan terhadap hamba-hamba Allah yang mukminin. Ya. Wal muqada'atu, dan ada pun yang dimaksud dengan tipu daya itu. Ya. Ayyubhiral muqadi'u liman yukhadi'ahu syai'an, apabila al-mukhadi', orang yang menipu, yudhir, menampakkan di hadapan orang yang ditipunya, liman yukhadi'ahu, di hadapan orang yang ditipunya, syai'an, dengan satu penampilan, wa yubtinu khilafahu, dan menyembunyikan apa yang apa menyelisihi dari penampilannya itu, menyembunyikan sesuatu yang berbeda dari apa yang ditampilkan, likayatamakkana mimmaqsudihi mimman yukhadi'u, agar yatamakkan mempunyai apa kemampuan agar dia apa mempunyai kekuatan memaksudi untuk mencapai tujuannya, sehingga mimman yukhadi, atau mimman yukhadi, bukan yukhadi, mimman yukhadi, agar dia berkekuatan untuk mencapai maksud tujuannya, mimman yukhada, dari pihak yang sedang ditipu itu. Mimman yukhada, dari pihak yang ditipu itu. Itu namanya muhada, menampilkan sesuatu kepada pihak yang ditipu, tetapi menyembunyikan yang lainnya, agar dia mempunyai kekuatan atau posisi yang kuat untuk mencapai tujuannya, agendanya, mencapai apa yang diharapkan dari pihak yang ditipu itu. Fahaulail munafiqun, maka orang yang demikian itulah atau mereka itulah orang-orang munafik. Mereka orang-orang munafik itu salaku ma'allahi wa ibadihi hadzal maslaka. Mereka menempuh jalan terhadap Allah dan hamba-hamba Allah hadzal maslak, dengan jalan ini, yaitu apa? Mukhadaah itu tadi. Fa'ada khida'uhum 'ala anfusihim. Tetapi akan ada kembali khida'uhum, tipu daya mereka, 'ala anfusihim, terhadap diri-diri mereka sendiri. Ya, makar jahat orang munafik dan yang sejenisnya itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Itu cara Allah untuk membalas makar mereka. Dan cara Allah untuk melindungi kaum mukminin dari makar orang-orang munafik itu. Karena itu kaum mukminin jangan disibukkan dengan makar orang-orang munafik ini. Sibukkanlah diri dengan ketaatan kepada Allah. Adapun terhadap makar orang munafik, semata-mata waspada. Selesai. Waspada, jangan sampai engkau dijauhkan dari Allah. Adapun kemudian menumpahkan perhatian untuk mengawas-ngawasi gerak-gerik orang munafik, habis waktumu. Untuk itu rusak jiwamu karena itu. Gimana rusaknya? Ini mata-mata kita sih, mata-mata. Terus bagaimana untuk menghindari apa yang demikian? Hati-hati, ini rahasia. Terus habis jiwamu, akhirnya menjadi rusak. Rusaknya jiwa bagaimana? Tidak lagi tawakal kepada Allah. Dan akhirnya lupa untuk memasukkan Allah di dalam pertimbangan kita. Kalau sudah tidak memasukkan Allah dalam pertimbangan kita, akhirnya kita ini seolah-olah sebagai pihak yang tidak dilindungi sama sekali oleh Allah. Begitu. Dan penuh dengan ketakutan pada hati kita. Jadi kalau begitu, yakini bahwa segala makar orang munafik itu akan dibalas, akan dibalikkan oleh Allah terhadap diri mereka sendiri, dan Allah akan melindungi kaum mukminin dari segala makar mereka. Nah, setelah itu tenang. Yang penting kamu hati-hati dari makar mereka. Selebihnya serahkan kepada Allah. Wa hadza minal ajaib. Dan ini adalah termasuk keajaiban. yaitu li'anna li'annal mukhada'u, karena pihak mukhada' yang ditipu yaitu kaum mukminin, imma ay nanti ya al-mukhadi', lian al-mukhadi'u, karena al-mukhadi' pihak penipu itu imma ayyantija khida'uhu, apakah akan menghasilkan tipu dayanya itu, wa yahsulu lahu maqsuduhu, dan mendapatkan apa yang dituju baginya, au yaslama lahu wa la alaih, atau dia selamat tidak dapat untung dan tidak pula dapat rugi, lahu wa la alaih, tidak dapat untung wala alaih dan tidak dapat rugi. Wa haula'i 'ada khida'uhum. Nah, sedangkan orang munafik ini beda. Kalau biasanya al-muqadi', penipu itu biasanya kan yantija khida'uhu, akan menghasilkan tipu dayanya dan akan mendapatkan apa yang ditujunya, atau selamat tidak dapat untung dan tidak dapat rugi. Tetapi haula, orang-orang munafik ini, ada khida'uhum ala anfusihim, justru akan membalik tipu daya mereka itu terhadap diri-diri mereka sendiri. Ini adalah ajaib. Biasanya yang penipu itu begini, ya, yaitu imma dia dapat apa yang dia dapat, dia tuju dengan penipuan itu, atau selamat dari penipuannya, tidak dapat untung, tidak dapat rugi. Tapi penipuan yang dilakukan oleh munafik ini beda. Ya. Karena yang ditipu ialah Allah dan kaum mukminin. Nah, orang-orang munafik ini ada khida'uhum 'ala anfusihim, membalik tipu daya mereka itu terhadap diri mereka sendiri. Wa ka'annahum ya'maluna ma ya'maluna minal makri, seolah-olah mereka itu berbuat dari apa yang mereka perbuat dari makar itu, minal makri li ihlaki anfusihim, semata-mata untuk membinasakan diri-diri mereka sendiri, wa idrariha wa kaidiha, dan semata-mata untuk menjadi madharat terhadap diri-diri mereka sendiri. Ha, kembali kepada nafs anfusihim, dan menjadi tipu daya terhadap diri mereka sendiri. Li'annallaha ta'ala, karena Allah yang Maha Tinggi, la yatabarraru bi khida'ihim syai'an, tidak mungkin Allah yatadarrar, mendapatkan mudarat, yatadarrar, tidak mungkin mendapatkan mudarat Bikhidaihim, dengan tipu daya orang munafik itu syai'an sedikit pun. Ya kan? Tidak mungkin Allah mendapatkan madarat dari tipu daya mereka. Naam. Wa ibaduhul mu'minina la yadurruhum kaiduhum syai'an. Sedangkan hamba-hamba Allah kaum mukminin, la yadurruhum, tidak akan merugikan mereka kaum mukminin itu kaiduhum syai'a, tipu daya orang munafik itu sedikit pun. Hum yang pertama, la yadurruhum, hum yang pertama adalah kaum mukminin. Hum yang kedua, kaiduhum, itu adalah orang munafikin. Entom. Hah? Nah, hamba-hamba Allah dari kaum mukminin, la yadurruhum kaiduhum syai'a, tidak akan merugikan mereka kaum mukminin kaiduhum, tipu daya orang munafik itu syai'a, sedikit pun. Nah, ini perlu keyakinan. Kalau kita tidak yakin, kita akan resah terus dengan tipu daya dan makar orang munafik itu, dan jiwa kita rusak kalau kita tidak meyakini. Kalau tidak meyakini berita dari Allah ini. Nah, berita dari Allah ini mengatakan apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Terus apa Allah katakan? Wa ma yakhda'una madza illa anfusahum wa ma yash'urun. Kalau kita tidak yakin dengan berita Allah ini, ya, mereka membuat tipu daya kepada Allah dan membuat tipu daya kepada orang-orang mukmin, dan tidaklah mereka orang-orang munafik itu melakukan tipu daya kecuali terhadap diri-diri mereka sendiri, dan mereka tidak merasa. Kalau kita tidak yakin dengan berita ini, kita rusak jiwa ini. Ya? Selalu memikiri tipu daya mereka, selalu was-was, selalu merasa apa, sedang diawasi, sedang ini, sedang itu. Peduli amat-amat aja tidak peduli ya. Jadi santai saja menghadapi orang-orang munafik itu, menghadapi orang-orang yang mempunyai agenda permusuhan kepada Islam itu, menampakkan diri mengaku sebagai orang yang beragama Islam tapi mempunyai agenda permusuhan kepada orang-orang Islam, mempunyai permusuhan kepada umat Islam dan agama Islam. Santai saja, imani ayat ini sehat. Yang penting kita tetap hati-hati. Bila mereka melemparkan syubhat-syubhat, kita bantah dengan ilmu. Patah pasti syubhat yang sehebat yang bagaimanapun, sementereng apapun, dikemas dengan kemasan yang seindah apapun, atau dikemas dengan kemasan yang seilmiah apapun, tetap barang busuk itu tidak bisa berhadapan dengan hujjah yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi menghadapi makar orang munafik itu apa? Ya, kita mempelajari Islam, mengimaninya, dan membekali diri dengan ilmu. Selesai. Sederhana kan? Enggak usah jelimat. Tenang. Begitu. Nah. Ini adalah dikatakan oleh Syekh minal ajaib, adalah termasuk daripada keajaiban. biasanya orang yang menipu itu imma dia dapat hasil tipuannya atau dia nggak dapat rugi kalau seandainya tidak mendapatkan hasil tipuannya, namanya menipu, nggak pakai modal menipu itu ya. Nah, modalnya kepandaian lisan modalnya. Tetapi khusus penipuan yang dilakukan terhadap Allah dan terhadap kaum mukminin, ini yang ajaib, yang merupakan keajaiban, yaitu justru segala penipuan yang mereka lancarkan terhadap Allah dan terhadap kaum mukminin itu membalik terhadap diri-diri mereka sendiri. Subhanallah. Ini namanya karomahnya kaum mukminin. Sebab kaum mukminin itu wali-wali Allah. Ya. Nah, karena wali Allah ditipu, kualat. Ya. Nah, balik tipu dayanya itu terhadap diri-diri si penipu itu. Lianna Allah la yatabara fala yadurrul mu'minina an abharal munafiqun al imana, maka tidak akan merugikan kaum mukminin. La yadurrul mu'minin, tidak akan merugikan kaum mukminin bila orang-orang munafik itu abharal iman, menampakkan keimanan. Fasalimat bidzalika amwaluhum wa haqanat dima'uhum, maka dengan pengakuan itu selamatlah harta-harta mereka, selamatlah darah-darah mereka, wa farakaiduhum fi nuhurihim, tetapi jadilah kaiduhum, tipu daya orang munafik itu, fi nuhurihim, dijadikan oleh Allah fi nuhurihim. Nuhur itu apa namanya, kalau kambing disembelih itu apa yang dipotong, tenggorokan atau apa itu, jalan nafas itu ya. Nah sehingga tipu daya mereka itu finuhurim, mencekik begini ke leher-leher mereka itu. Kalau sedikit gini kan susah, nggak bisa apa-apa. Nah, begitu Allah katakan. Jadi tenang saja. Allah balikkan, semakin keras mereka melakukan makar terhadap kaum mukminin, semakin mencekik sehingga mau tidak mau membinasakan mereka. Tidak bisa lepas. Kalau sudah seseorang di apa cekik lehernya begini, dia pendekar apapun ya kelenger sudah. Iya. Sehebat apapun ya kelenger. Nah, Allah jadikan tipu daya mereka fi nusurihim wa hatala lahum bidzalikal khizyu wal fadhihatu fid dunya, dan akan terjadi dengan segala tipu daya itu khiz, al khiz, kehinaan, wal fadhihah, dan terbongkarnya kejahatan mereka fid dunya, di dunia. Al fadhihah, terbongkarnya segala aib, segala kejahatan mereka. Ya. Naam. Wal huzn al-mustamir, dan akan terjadi kesedihan yang terus-menerus pada mereka, bisababi ma yahsulu, dengan sebab apa yang terjadi lil mukminina minal quwwati wan nusrati. Apa yang terjadi pada kaum mukminin, yaitu kekuatan dan nusrah, kemenangan. Tambah kaum mukminin kuat, tambah remek hatinya, tambah hancur hatinya. Ini orang munafik. Jadi kesedihan terus menerus menimpa mereka, menimpa mental mereka, tambah resah mereka dengan kemenangan kaum muslimin, dengan kekuatan kaum muslimin, tambah resah hidupnya tidak enak. Apa? Makan tak nyenyak, tidur tak enak, ya. Oh, kebalik. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Ya. Nah, itu akibat daripada kemunafikan mereka. Dan itu adalah kualat. Ya. Karena berhadapan dengan para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah, di balik segala makar itu. Jadi jangan terbalik, malah kamu yang tidur tak nyenyak, makan tak enak dengan makar-makar orang munafik itu, jangan. Kamu cuek saja. Terus saja kamu taklim, kamu apa memperbaiki iman, terus saja kamu mendekatkan diri kepada Allah, mempelajari Alkitab Sunnah, terus dengan beramal dengan Alkitab Sunnah, dan setiap muncul syubhat yang dilemparkan oleh orang munafik, sikat dengan ilmu, beres terus saja sambil berdoa kepada Allah, menyerahkan kepada Allah segala makar orang-orang munafik itu. Jadi enggak usah kamu yang resah, biar mereka saja yang resah. Begitu. Ya. Ini nasihat untuk para harokin. Ya. Agar jangan sok punya wawasan, sampai akhirnya yang dibicarakan dalam majelis-majelis mereka itu ialah makar CIA, makar ini, aduh. Sampai seolah-olah tembok pun ikut berbicara. Enggak kok, enggak berbicara. Tembok pun apa punya telinga, katanya. Enggak, masa gitu. Loh, iya, soalnya di dalam tembok itu dimasukkan alat untuk begini. Aduh, kok hidup sorot banget gitu loh. Kok repot bener hidup dibayang-bayangi oleh apa-apa yang sesungguhnya tidak perlu kamu membayangkan itu. Itu karena apa? Karena kamu tidak memasukkan Allah di dalam perhitungan kamu. Ya, coba kamu imani berita dari Allah ini. Selesai, tenang hati ini. Biarkan makar mereka. Nah, berjalan semakin mencekik mereka. Karena itu doa dari kunut najilah apa? Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, kami menjadikan engkau di leher-leher mereka untuk mencekik mereka. Ya. Sehingga tidak bisa lepas dari kepungan adab Allah. Begitu. Ini tajam doanya orang mukmin itu, hati-hati. Jadi serahkan kepada Allah tentang segala makar-makar atau berita tentang makar itu. Ya. Maka orang-orang munafik itu terus-menerus dalam kesedihan, ketika mereka mendapati kenyataan kaum mukminin tambah dimusuhi, tambah diberi oleh Allah kekuatan dan kemenangan. Ini di dunia, azab di dunia, yaitu kesedihan terus, keresahan. Ya, summa fil akhirati, kemudian di akhirat nanti, lahumul azabul alimu, bagi mereka azab yang pedih. Al-muji'u yang sangat menyakitkan. Al-muji'u sangat menyakitkan. Al-mufji'u sangat menakutkan, sangat mengerikan. Bisababi kizbihim, dengan sebab kedustaan mereka. Wa kufrihim, dan dengan sebab kekafiran mereka. Wa fujurihim, dan dengan sebab kejahatan-kejahatan mereka. Walhalu annahum min jahlihim wa hamaqatihim, padahal keadaannya sungguhnya annahum, bahwasanya mereka orang munafik itu, min jahlihim wa hamaqatihim, dari kebodohan mereka dan kedunguan mereka. Hamaqah itu budu ngotot, ya apa itu bahasa Indonesianya itu, sudah budu ngotot, tahu ngotot, warototnya itu tuh, kalau bicara itu, nah sudah bodoh ngotot, itu hamakah, apa ya jenisnya, ya wis itu, ya itulah, lo kalau bodoh ya jelas kurang ajar. Kalau sudah penuh ajar, pinter, ya, hah? Nah, jadi hamaqah itu kayak gitu. Karena sebab kejahilan dan hamaqah mereka, la yashuruna bidzalik, mereka tidak merasa semua itu, tidak merasa bahwa mereka itu semakin melakukan makar terhadap kaum mukminin, semakin mereka itu sedih, itu tidak merasa bahwa mereka itu sedang dikepung oleh azab Allah, tidak merasa. Karena apa? Karena jahil kebodohan mereka dan karena hamaqah mereka itu. Nah, jadi akhirnya apa? Tambah ambles, tambah tenggelam di dalam segala makar mereka. Ilahuna ya Tuhan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.